Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul inna qayyim rahimallahu ta'ala wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tadu tanshifa a'dha'ihi ba'da al-wudu. Rasulullah SAW tidak biasa menyeka, mengusap, menganduki, mengelap. Tidak biasa mengelap, menyeka anggota wudunya setelah berwudu. Wala sahha anhu bidzalika hadithun albattah. Kata beliau, tidak ada yang sahih dari beliau dalam masalah menyeka, mengelap anggota wudu setelah berwudu. Ya, tidak ada satu pun hadis yang sahih. Ini kan seperti penting. Ya, faedah ini. Ketika kita dapat, kita baca hadis satu kitab, di situ sebutkan bahasanya Rasulullah SAW apa namanya, nyeka, mengelap atau wudunya ketika berwudu, kita dapatkan Ibnu Qayyim bilang dalam Zadul Ma'ad tidak ada satupun hadis yang sahih batta. Balilladzi sahha anhu khilafuh, bahkan yang sahih itu kebalikannya, khilafuh, yang berbeda dengannya. Maksudnya tadi riwayat-riwayat yang ada, hadis Utsman bin Affan, hadis Abdullah bin Zaid dan lainnya, tidak ada dalam hadis tersebut menyebutkan Rasulullah SAW menyeka, mengelap tubuhnya setelah wudu. Tidak ada. Pada itu hadis masyhur. Nah, kalau hadis Aisyah, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khirqatun yunashifu biha ba'da al-wudu. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu memiliki satu helai kain untuk menyeka dengannya, mengelap dengannya setelah wudu. Wa hadis Mu'ad bin Jabal, karena itu Rasulullah sallam idza tawaddaa, aku melihat Rasulullah jika berwudu, masaha ala wajihihi, mengusap wajahnya, bi tarafi thawbih, ya, dengan ujung baju. Ya, gini. Nah, ujung. Ya. Kata beliau, wadu'ifani la yuhtajju bimislihima. Keduanya hadis dhaif yang tidak bisa jadikan hujah. Ya, hadis misal keduanya tidak bisa jadikan hujah. Fil awal, dalam hadis yang pertama, hadis Aisyah yang dikatakan Rasulullah memiliki satu helai kain untuk menyeka, mengelap setelah wudu, itu riwayat Tirmidzi. Riwayat Tirmidzi, kata Ibnu Qayyim, fil awal ada Sulaiman ibnu Arqam matruk. Ya, hadisnya mungkar. Wabithani, disebutkan juga Darakutni menyatakan, kata Darakutni rahimahullahu ta'ala, Abu Mu'ad yaitu Sulaiman bin Arqam wa matruk. Aku bilang yang betul. Kalau kisah ini ada pun hadis yang kedua, hadis Mu'ad bin Jabal, raaitu Rasulullah SAW bila tawadda masaha ala wajihi bi tarafi thawbih. Di sanadnya ada Abdurrahman bin Ziyad bin An'am al-Afriqi dhaif. Qala Tirmidzi, wala yasihhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal bab syai'. Tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu dalam bab ini, dalam masalah ini satu pun. Ini hadis Mu'ad bin Jabal juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Di sanadnya ada dua ilat disebutkan. Yang pertama tadi Abdurrahman bin Ziyad Al-Afriqi, dan ilat yang kedua adalah Rusdin bin Sa'ad. Ada ilat yang kedua juga di sanadnya ada Rusdin bin Sa'ad juga dhaif. Sehingga di sanadnya ada dua yang dhaif. Ya, Abdurrahman bin Ziyad Al-Afriqi dan Rusdin bin Sa'ad. Demikian dikatakan Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala. Berikutnya, jadi tidak ada yang sahih masalah mereka satupun. Walam yakun min hajihi sallallahu alaihi wasallam an yusabba adil ma'u kullama tawadda'a. Kata beliau, bukanlah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukanlah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dikucurkan air setiap wudu. Ya, minta ada orang mengucurkan, ya, menuangkan. Walakin taratan yasubbu ala nafsi. Tapi kadang beliau sendiri, ya, yang mengucurkan airnya. Mungkin di wadah yang kecil kan mungkin bisa dia, kalau wadah kecil mungkin sambil dituangkan dikit-dikit. Ya, sendiri. Kalau inanya kecil, wadahnya kecil, wadah airnya. Warubbama awanahu man yasubu alaihi ahyanan lihaja. Dan kadang ada memang yang membantu beliau, yang membantu mengucurkan air kadang-kadang karena hajat. Tapi tidak setiap kali. Tetapi kadang-kadang. Kama fi sahihain an Mukirah bin Syu'bah annahu sabba alaihi bis safar lama tawadda'. Beliau mengucurkan air ketika Rasul wudu, ya, dalam safar. Hadis Bukhari Muslim. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa kana yukhallilu lihyatahu ahyanan wa lam yakun yuwadibu ala dhalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang menyela-nyela jenggotnya, kadang, ya, dalam wudu, dan itu bukan rutinitas. Lam yuwadib, beliau tidak terus-menerus berbuat demikian, kadang. Wa ikhtalafa a'immatul hadis fihi, para imam hadis berselisih padanya. Fasahhaha at-Tirmidzi wa ghairuhu. Ya, Imam Tirmidzi dan lainnya mensahihkan masalah ini, hadis ini. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela lihyahnya, jenggotnya. Wa qala Ahmad Abu Zur'ah la yathbutu, tidak ada yang sabit di takhlil lihyah dalam masalah menyela-nyela jenggot, hadithun. Nah, tidak ada satu hadis pun yang sabit. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, cenderung mensahihkannya. Cenderung mensahihkan masalah ini, takhlil lihyah menyela-nyela jenggot. Ahyanan, kadang. Qala wa kadzalika takhlilul asabi' lam yakun yuhafidhu alaih. Demikian juga, iya, menyela-nyela antara jari-jari mari. Iya, jari-jari mari ketika wudu. Lam yakun yuhafidhu, beliau tidak merutininya, tidak terus-menerus. Kopi Sunan, dalam kitab Sunan, Ani Musawrid Ibn Shaddad, Ra'aitun Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Idza tawaddaa, jika berwudu, yudliku asabi'a rijlaihi bihinsirih. Dia menggosok jari-jemari dua kakinya bihinsirih. Ya. Dengan sisir dan kelingkingnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa hadza wa in thabata anhu. Hadis ini walaupun seandainya sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma kana yaf'aluhu ahyanan. Ya, beliau melakukannya kadang-kadang. Di tarik di kitabana sahih hadisnya, sahih bisyawahidihi dengan syawahid yang ada, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya sahih bisyawahidihi. Nah, kata beliau kalaupun sanadnya sabit sahih, itu bukan rutinitas, tapi beliau melakukannya kadang-kadang. Wadihada, oleh karena itu lam yarwihi alladziina atanau bidabti wudhuhi. Oleh karena itu para sahabat yang meriwayatkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang i'tanau, yang benar-benar memperhatikan fokus bidabat dalam menghafal menyampaikan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yarwau, tidak meriwayatkannya. Utsman, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wa Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Zaid, wa Rabi' wa ghairihim. Iya. Itu para sahabat yang menerangkan tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak menyebutkan masalah takhlil asabi'. Qala, ini Syarad bin Qayyim menerangkan illat pada hadis, kata beliau, ala anna fi isnadihi Abdullah ibn Hiyah, dan di sanadnya hadis tadi masalah yudlik as-sabir jilai bin siri ada kelemahan, ini ada Ibn Hiyah. Iya, sanadnya dhaif tetapi disebutkan kuat dengan syawahid yang ada. Iya, beliau yusuf syawahid, dan ada syawahid yang ada. Qala wa amma tahriku khatamihi, adapun menggerakkan cincin, ya, ketika wudu cincinnya digerakkan, pindah, digeser-geser, faqad ruya fihi haditsun dhaif, ada riwayatkan tapi hadisnya dhaif, min riwayati Ma'mar Muhammad ibn Abdullah bin Abi Rafi' an abihi an jaddihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a harraka khatamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam jika wudu menggerakkan, ya, menggeser-geser cincinnya. Tetapi hadisnya dhaif. Wa Ma'mar, yakni bin Muhammad, wa abuhu, jadi Muhammad bin Ubaidillah, dhaifan, keduanya seorang yang dhaif. Dakara dalika Darqutni, sehingga hadisnya dhaif. Hadis masalah menggerak-gerakkan, menggeser-geser cincin ketika berwudu, hadisnya dhaif. Nah. Qala rahimahullahu taala, faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil mas'alah khuffain. Bimbingan Rasul dalam mengusap dua khuf. Sahih anhu, rasul dari beliau, annahu masaha fil hadar was safar. Beliau mengusap khuf ketika sedang mukim dan ketika sedang safar. Walam yunsakh dzalika hatta tufiya. Dan tidaklah dimansukh masalah ini, tidaklah dimansukh, ya, hukum ini sampai beliau meninggal dunia. Wa waqqata lil muqimi yawman wa lailatan. Beliau memberikan waktu bolehnya mengusap untuk mukim sehari semalam. wali musafir adapun untuk musafir salah satu ayam wala liyahun adapun untuk yang sedang safar 3 hari 3 malam fi iddati ahadith hisan wa siha di beberapa hadis yang hadisnya ini hasan dan sahih sahih-sahih dan hasan-hasan qala wa kana kalau tadi yang hadis waqata lil muqim yawm lailatan wa lil musafir salasata ayyam wa layalin ini hadis masyhur hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Wa kana yamsahu dhahir khuffain dan beliau mengusap bagian atas khufnya. Ini hadis sahih dari Abu Daud. Law kana dinu bir ra'yi lakana asfal khuff awla min ala wa laqad raaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu dhahira khuffai hadis Ibnu Abi Thalib sahih mengusap bagian atasnya wa lam yasih anhu maswa asfalihima dan tidak ada yang sahih hadis yang menerangkan beliau mengusap bagian bawah khuf illa fi hadithin munqati' kecuali dalam hadis munqati' ya rajahu Ahmad Abu Dawud wa Tirmidzi dan yang lainnya ya di sanadnya juga ada Al-Walid bin Muslim dia mudallis dan meriwayatkan dengan anak-anak selain tadi kata Ibnu Qayyim ada ilat inkifal juga ada ilat lain yaitu Al-Walid bin Muslim mudallis dan dia telah meriwayatkan dengan anak-anak. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, kata Tirmidzi rahimahullah adalah hadith ma'lul. Hadith ini ma'lul. Lam yusniduhu An-Thawr bin Yazid ghair Walid bin Muslim. Hadith ma'lul. Tidak ada yang meriwayatkan, yang menyampaikannya dari Thawr kecuali Al-Walid bin Muslim. Dia mudallis waqad an'ana. Nah. Qala sehingga tidak ada yang sahih masalah mengusap bagian bawah. Yang ada mengusap bagian atas khuf. Tidak ada yang sahih masalah mengusap bawah khuf. Kecuali hadis yang munqati' wal hadis as-sahiha ada khilafi. Dan hadis-hadis yang sahih menyelisihinya. Yang menerangkan mengusap bagian atas. Nama Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.